ladies and gentlemen. Your DJ has only just begun. Are you ready? Cinta, satu minggu lamanya, kini telah berakhir luka. Tak pernah aku sangka, engkau tega, hianati cinta. Dan Kamis ku mulai SMS dia. Jumat dan Sabtu